إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ayah ma'asarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bab yang berikutnya, bab yang ke-242. Dalam kitab aslinya bab yang ke-276. Qala al-imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu rafil aidi fid du'a. Bab hukum mengangkat tangan di dalam doa. Dalam bab ini dibawakan hadis yang ke-476 dalam kitab aslinya 610. Qala al-musannifu rahimahullah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha أنها رأت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو رافئا يديه يقول إنما أنا بشر فلا تعاقبني أيما رجل من المؤمنين آذيته أو ستمته فلا تعاقبني فيه. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa dalam keadaan beliau mengangkat kedua tangannya seraya menyatakan, hanyalah aku manusia biasa, maka janganlah engkau menghukumku. Ayyuma rajulin minal mu'minina adaituhu, maka siapa saja dari kalangan kaum mukminin yang pernah aku sakiti atau pernah aku mencelanya, maka janganlah engkau menghukumku karenanya. Riwayat ini juga dikeluarkan oleh Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya dalam Kitabul Birri Wasilah wal Adab tanpa penyebutan lafaz raf'ul yadain. Maka dijelaskan dalam hadis ini tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berdoa sambil mengangkat kedua tangan beliau. Seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, annaha ra'atin nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yad'u rafi'an yadayhi. Ini yang menjadi syahid. Artinya dalil pendukung dalam bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yaitu bahwasanya Aisyah beliau melihat Nabi berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Sehingga di antara adab dalam berdoa agar doa kita diijabahi oleh Allah adalah dengan mengangkat kedua tangan. Maka berdasarkan hadis ini bisa diketahui bahwasanya mengangkat kedua tangan itu disyariatkan dalam doa dengan sifat yang umum. Karena disebutkan dalam hadis ini, ketika berdoa Nabi mengangkat kedua tangannya. Nanti akan kita jelaskan kapan saja doa yang di situ dituntunkan bagi seorang muslim untuk mengangkat kedua tangannya, dan kapan seorang muslim tidak dituntunkan untuk mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Adapun doa-doa yang sifatnya umum, yang di situ tidak diriwayatkan Nabi tidak mengangkat kedua tangannya saat berdoa, berarti pada doa yang semisal itu dianjurkan untuk seorang muslim ketika berdoa mengangkat kedua tangannya. Di antara riwayat yang memberikan tuntunan bagi kita agar mengangkat kedua tangan kita ketika berdoa adalah hadis ini. Karena Nabi mencontohkan dalam doanya beliau mengangkat kedua tangannya. Juga hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan juga Abu Dawud dan juga Ibnu Majah, jaa min hadisi Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan, innallaha hayyun karim yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ayyaruddahuma safran khaibatain. Sesungguhnya Allah zat yang maha pemalu, maha mulia, maha dermawan. Allah malu kalau seseorang mengangkat kedua tangannya ketika memohon kepadanya untuk kemudian mengembalikan kedua tangan hambanya itu dalam keadaan kosong, tidak mendapatkan hasil. Ini menunjukkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa perkara yang disyariatkan, perkara yang dituntunkan, dan termasuk bagian dari adab dalam berdoa. Dan juga mengangkat kedua tangan dalam doa ini termasuk bentuk seorang hamba itu menampakkan kehinaan dirinya, kerendahan dirinya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Yaitu dengan mengangkat kedua tangan sambil memohon, memelas, merengek kepada Allah untuk diijabai apa yang menjadi hajat dan kebutuhan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdoa memohon kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan kita, maka di saat itu kita sedang meminta kepada zat yang menguasai langit dan bumi. Kita meminta kepada zat yang menjadi penolong kita, pencipta kita. Maka ini bentuk etika yang baik yang ditampakkan oleh seorang hamba mukmin ketika memohon hajatnya kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu dia menampakkan begitu butuhnya dia kepada Allah, begitu rendahnya dia di hadapan sang penciptanya, sang penolongnya. Maka di antara adab dalam berdoa adalah dengan mengangkat kedua tangan seperti yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini. Disebutkan di sini ketika Nabi mengangkat kedua tangannya dalam doanya, beliau mengadu kepada Rabbnya, inna ma'ana basarun, wahai Rabbku, aku hanyalah seorang manusia biasa. Artinya salah seorang dari manusia-manusia ciptaan. Aku sama dengan mereka, hamba-hambamu. 6. Dalam hal-hal yang kaitannya dengan keadaan manusia, adapun beliau dilebihkan oleh Allah dari manusia biasa dalam hal risalah, dipilihnya beliau sebagai seorang rasul, seorang nabi. Adapun dalam hal tabiat kemanusiaan, maka beliau sama dengan manusia yang lainnya, tidak punya hak uluhiyah untuk diibadahi. Beliau juga mengalami apa yang dialami oleh manusia yang lainnya, mengalami lapar, mengalami sakit, mengalami penderitaan dalam kehidupannya seperti manusia yang lainnya. Adapun beliau mendapatkan kekhususan dari Allah Azza wa Jal dalam hal menyampaikan perkara-perkara agama dalam urusan risalah. Maka disebutkan di sini, aku manusia biasa sebagaimana manusia-manusia yang lainnya, maka janganlah engkau menghukumku ya Allah. Maka siapa saja dari kaum mukminin yang pernah aku sakiti atau pernah aku cela, maka janganlah engkau menghukumku karenanya. Maka dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana tawadhu'nya Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di hadapan Rabb-nya. Beliau mengaku sebagai manusia biasa. Maka dari sini hendaknya menyadari orang-orang yang ekstrim di dalam mencintai beliau, dalam pengakuan cintanya kepada Rasul secara ekstrim, hendaknya menyadari bahwasanya beliau adalah manusia biasa, tidak punya hak uluhiyah, hak untuk diibadahi. Maka tidak boleh bersifat atau bersikap gulu kepada beliau sebagaimana sikap gulunya orang-orang Nasara kepada Isa putra Maryam. Coba kita renungkan di sini. Di antara bentuk ketawaduan beliau alaihi salatu wassalam, beliau takut dari hukuman Allah. Fala tu'aqibni, janganlah engkau menghukumku ya Allah. Nah, beliau mengadukan keadaannya. Kalau seandainya beliau pernah menyakiti salah seorang dari hamba-hamba Allah yang beriman, atau kalau beliau pernah mencela mereka, mungkin tanpa sengaja, beliau keluhkan keadaan beliau. Beliau sampaikan kelemahan beliau di hadapan Rabb-nya Azza wa Jal di saat beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua menjelaskan kepada kita tawadhu'nya Nabi alaihi salatu wasalam. Maka orang-orang yang ekstrim dalam mengkultus individukan Nabi alaihi salatu wasalam hendaknya mengingat hadis ini. Itu ucapan Nabi, innama ana basarun fala tu'aqibni. Beliau manusia biasa. Kita wajib mencintai beliau namun pada posisinya sebagai nabi dan rasul. Tidak boleh melebihi kedudukan itu. Enggak boleh meminta syafaat kepada beliau, enggak boleh berdoa kepada beliau setelah wafatnya beliau. Tidak boleh bertawasul kepada beliau dalam doa-doa yang kita panjatkan pada Allah. Beliau sendiri menyatakan takut akan adab Allah, akan hukuman Allah. Fala tu'aqibni, kata beliau, jangan engkau hukum aku. Mungkin karena aku pernah menyakiti salah seorang dari kaum mukminin, atau mungkin pernah mencelanya, atau mungkin pernah melaknatnya. Karena disebutkan dalam satu riwayat, beliau nyatakan, fa'il muslimin, maka muslim mana saja yang la'antuhu, aku pernah melaknatnya, au sababtuhu, atau aku pernah mencelanya, mencacinya, faj'alhu lahu zakatan wa ajran, maka jadikanlah itu semua sebagai pembersih dan sebagai tabungan pahala baginya, ya Allah. Ini semua menjelaskan pada kita tentang ketawaduan beliau. Ini faedah dari sisi lain dari hadis yang sedang kita kaji. Adapun inti dari apa yang hendak disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam hadis ini adalah yang menjadi syahid dalil dalam hal ini, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika berdoa beliau mengangkat kedua tangannya dalam doa. Namun mengangkat tangan dalam doa itu harus pada posisinya, artinya pada waktu-waktu yang memang di sana terdapat riwayat dalam satu doa tertentu Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat kedua tangannya. Adapun dalam posisi-posisi yang kita dapati nas ketika berdoa Nabi tidak mengangkat kedua tangannya, maka sunnahnya bagi segenap kaum muslimin dalam posisi tersebut dia juga tidak mengangkat kedua tangannya dalam doanya. Di antaranya kita dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk berdoa di akhir tasahud kita untuk menyampaikan segenap hajat kita, karena itu adalah waktu yang mustajabah. Maka tidak disebutkan Nabi mengangkat kedua tangannya di akhir tasahud dalam sholat, berarti di situ enggak boleh. Juga disebutkan oleh sebagian para ulama di antaranya Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala, ketika ditanya tentang sunnah Nabi alaihi salatu wasalam dalam berdoa selesai sholat, maka beliau jelaskan bahwasanya tidak disebutkan dalam satu hadis pun yang sampai pada kita bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam ketika berdoa selesai sholat beliau mengangkat kedua tangannya. Enggak ada riwayat yang demikian. Sehingga selesai sholat fardu yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau berdoa adalah dengan tidak mengangkat kedua tangan beliau. Maka di sini kita harus meneladani beliau alaihi salatu wasalam dalam hal ini. Selesai sholat fardu, kalau kita berdoa maka tidak dituntunkan di situ mengangkat kedua tangan kita, karena nggak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Jawaban lengkap beliau ketika ditanya apa hukum mengangkat kedua tangan setelah sholat dalam berdoa dan apa hukum mengusap wajah selesai berdoa, bukankah mengangkat kedua tangan dalam doa termasuk sebab-sebab yang menjadikan doa kita diijabahi? Maka beliau menjelaskan, mengangkat kedua tangan dalam doa termasuk asbabul ijabah, artinya termasuk sebab yang dengannya doa kita akan dikabulkan, diijabahi oleh Allah. Akan tetapi, pada posisi-posisi yang di situ Nabi tidak pernah mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, maka sunahnya kita juga tidak mengangkat kedua tangan kita saat berdoa dalam posisi-posisi tersebut. pada keadaan-keadaan tersebut. Meskipun secara umum dalam berdoa itu tuntunannya adalah mengangkat kedua tangan. Berarti di situ ada rinciannya. Pada tempat-tempat yang di situ terdapat nas, Nabi tidak mengangkat tangannya dalam berdoa, maka yang harus diperhatikan, diamalkan oleh setiap muslim, pada tempat-tempat tersebut kita enggak boleh mengangkat tangan dalam doa kita. Di antaranya di akhir tasyahud, kemudian selesai sholat fardu. Kemudian pada kondisi-kondisi tertentu yang disebutkan dalam sebuah nas, di situ Nabi mengangkat tangannya dalam doanya, maka ketika kita berdoa yang semisal itu, ada pada situasi yang semisal itu, kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan kita dalam doa kita. Adapun kalau disebutkan Nabi berdoa, namun di situ tidak ada keterangan rinci apakah Nabi mengangkat tangan atau tidak dalam doanya, maka kembali kepada hukum asal bahwasanya dalam berdoa itu dituntunkan untuk mengangkat kedua tangan. Tapi ketika disebutkan dalam nas, jelas Nabi tidak mengangkat kedua tangannya dalam berdoa seperti di akhir tasyahud atau selesai sholat fardu lima waktu, maka pada posisi-posisi semacam itu juga yang dianjurkan bagi segenap kaum muslimin untuk tidak mengangkat kedua tangannya dalam doanya. Ini yang dijelaskan oleh beliau. Di antara posisi-posisi yang di situ dicontohkan Nabi mengangkat tangannya dalam doa yang datang nasnya secara khusus adalah dalam sholat istisqa. Dalam istisqa, ketika apa, beliau khutbah pada hari Jumu'ah kemudian minta hujan, dalam doanya Rasulullah alaihi salatu wasallam mengangkat kedua tangannya. Jadi rinciannya pada doa-doa yang sifatnya itu arid, nanti karena adanya hajat yang sifatnya tertentu, maka di saat itu kembali kepada hukum asal, yaitu adab dalam berdoa kita mengangkat kedua tangan kita. Atau pada nas yang di situ disebutkan dalam momen tertentu Nabi mengangkat tangannya dalam berdoa, maka pada momen yang sama kalau kaum muslimin berdoa, maka disunahkan untuk mengangkat kedua tangannya. Adapun pada posisi-posisi yang Nabi enggak pernah mengangkat tangannya dalam doa, maka di saat itu juga tidak disunahkan, tidak dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengangkat kedua tangannya dalam doanya. Adapun terkait masalah mengusap wajah dengan kedua tangan selesai berdoa, memang ada perselisihan hukum masalah ini di kalangan para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan itu perkara yang dianjurkan. Di antara mereka ada yang mengatakan itu bukan perkara yang mustahabah, bukan perkara yang dianjurkan. Karena riwayat-riwayat yang sahih, dalil-dalil yang sahih yang di situ menyebutkan contoh doa-doa yang pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tidak terdapat bahwasanya selesai berdoa Rasul mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Maka mengusap wajah dengan kedua tangan selesai berdoa ini tidak terdapat dalam riwayat-riwayat yang sahihah. yang dikenal oleh para muhaddisin. Memang ada beberapa riwayat yang menyebutkan Nabi alaihi salatu wasallam mengusap wajahnya dengan kedua tangannya selesai berdoa, namun itu tersebut dalam ahadis dhaifah, dalam riwayat-riwayat yang derajatnya itu lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Sehingga yang afdal dalam hal ini bagi segenap kaum muslimin, ketika dia selesai berdoa, maka kita mengikuti riwayat-riwayat yang sahih yang dicontohkan oleh Nabi, yaitu beliau tidak mengusap wajahnya dengan kedua tangan selesai berdoa. Ini yang apa afdal untuk diamalkan oleh setiap muslim. Hadis yang berikutnya hadis yang ke-477 atau 611. Qala al-musannif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qadimat Tufail ibn Amr ad-Dausi ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya Rasulullah inna dausan qad asad wa abad fad'u Allah alaiha. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-qiblata wa rafa'a yadayhi fadana an-nasu annahu yad'u alaihim faqala Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Tufail at-Tufail bin Amr ad-Dausi pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tufail bin Amr ad-Dausi dari suku Daus. Beliau menyampaikan, wahai Rasulullah, sesungguhnya suku Daus telah berbuat durhaka dan enggan menerima dakwahmu. Maka doakanlah kejelekan pada Allah atas mereka. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam langsung menghadap ke arah kiblat. Beliau mengangkat kedua tangannya. Orang-orang menyangka beliau akan mendoakan kejelekan pada Allah atas mereka. Tetapi yang keluar dari lisan Nabi dalam doa yang beliau panjatkan pada Allah, beliau nyatakan Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada suku Daus dan datangkanlah mereka kemari. Dan benar, maka suku Daus mendapatkan hidayah. Maka syahid atau dalil yang dijadikan pendukung bab ini oleh Al-Bukhari rahimahullah, Rasulullah menghadap ke arah kiblat berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Berarti di sini mengangkat kedua tangan dalam berdoa ini termasuk perkara yang disunahkan. Dikeluarkan juga hadis ini oleh pengarang Al-Bukhari dalam sahihnya, juga dikeluarkan juga oleh Imam Muslim di dalam sahihnya juga. Jadi terkadang ada pandangan miring terhadap apa salafiyun. Nah, sebagian orang apa menyematkan semacam apa pandangan bahwasanya salafi itu anti mengangkat tangan dalam berdoa. Ini keliru. Tidak benar demikian. Bahkan hukum asalnya doa itu sunnahnya, adabnya adalah mengangkat kedua tangan. Memang kita berpandangan tidak mengangkat tangan itu pada sebagian apa tempat dalam berdoa, di antaranya selesai sholat fardu atau di akhir tasahud, karena memang tidak dicontohkan atau tidak terdapat riwayat yang sahih bahwasanya Nabi mengangkat kedua tangannya dalam keadaan selesai sholat. Beliau contohkan pada kita doa-doa yang banyak Namun tidak tersebut di situ beliau mengangkat kedua tangannya kan. Berarti pada posisi yang demikian yang disunahkan oleh beliau adalah tidak mengangkat tangan. Nah, dari sini mungkin karena mungkin salafiyin berpandangan demikian dianggap mengangkat tangan itu termasuk perkara yang tercela. Padahal tidak demikian. Mengangkat tangan dalam doa itu perkara yang disunahkan, bahkan termasuk adab yang dengannya akan menjadikan doa kita diijabai oleh Allah. Namun harus pada porsinya, pada waktu-waktu atau situasi yang di situ dicontohkan oleh Nabi bahwasanya beliau dalam berdoa mengangkat kedua tangannya. Adapun dalam posisi atau situasi atau keadaan waktu yang beliau ketika berdoa tidak mengangkat kedua tangannya, maka sunahnya tidak mengangkat kedua tangan pada posisi tersebut. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kajian malam hari ini. Doa di waktu kunut, misalnya kunut witir atau kunut di salat tarawih di bulan Ramadan disebutkan ya apa di situ dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Atau dalam kunut nazilah, maka apa di situ mengangkat kedua tangan. Kemudian apa waktunya ini? Ini maksud salah kunut nazilah. Sebelum rukuk ataukah di waktu iktidal setelah bangkit dari rukuk. Wala alam apa insyaallah setelah bangkit dari rukuk ini. Yang jelas di situ dalam doa apa kunut nazilah salah betulnya dengan mengangkat kedua tangan. Wallahu a'lam bishawab.